siapa yang tak panas? Tak kasus ini wajib tuntas. Koran-koran seperti amblas. Pahlawanmu kurang tangkas. Tak cukup tamat bilang naas.